Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan at-tarbiyah, terlebih di masa fitnah, fitnatus syubuhat dan juga syahawat, yakni di tengah-tengah menyebarnya kejelekan-kejelekan. Ya. Baik kejelekan-kejelekan itu terkait dengan kerusakan agama, kerusakan pemikiran, atau kejelekan-kejelekan itu adalah kejelekan yang terkait dengan syahwat. Naam. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beliau mengajarkan kepada kita bagaimana seorang mentarbiyah, mendidik anak-anaknya. Dan tarbiyah Nabi alaihi salatu wassalam menjamin biiznillahi azza wa jal untuk selamatnya generasi muslimin dari segala fitan, segala kejelekan-kejelekan. Sesungguhnya tarbiyah anak-anak ini sudah dimulai sejak sebelum anak itu lahir. Islam sudah memperhatikan jauh-jauh hari sebelum lahirnya buah hati, yaitu dengan ikhtiar memilih pasangan hidup yang saleh, salihah, yang memiliki agama dan akhlak yang baik. Naam. Dua perkara ini menjadi timbangan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang bapak ketika ada seorang yang meminang atau mengkhitbah, meminang putrinya atau saudarinya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu," atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam, jika datang kepadamu seorang yang melamar anakmu, putrimu, atau saudarimu, dan dia adalah seorang yang baik agamanya dan apa? Akhlaknya. Ya. Man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh, nikahkanlah. Ya. Ini sebelum adanya anak. Karena subhanallah, Islam ini mengajarkan segala kebaikan, termasuk dalam masalah tarbiyah anak-anak ini. Karena yang namanya bapak dan ibu adalah madrasatul ula, madrasah yang pertama, sebelum madrasah-madrasah yang lain, sebelum pondok pesantren, sebelum ma'ahid, ma'ahad-ma'ahad ahlus sunnah, yang kemudian anak itu dititipkan untuk belajar Al-Quran, belajar yang lainnya dari ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Yang pertama kali madrasah yang akan dia jumpai adalah bapak dan apa? Ibunya. Al-ab wal-um. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam betul-betul memerintahkan untuk kita memperhatikan bab ini. Apakah yang akan menjadi calon bapak ini adalah orang yang memiliki agama yang baik atau akhlak yang baik? Dengan agama yang baik, insya Allah akan bisa mendidik anaknya sehingga selamat dari mada, syubhat dan syahwat. Demikian pula akhlak yang baik akan membantu dan mendidik anak-anak yang selamat dari mada, syubhat dan syahwat. Nah, agamanya baik, mengerti iman, mengerti Islam, ketika anak-anaknya yang mulai tumbuh berkembang diajari dengan agama yang baik, dengan akidah yang sahihah, dengan ibadah yang sahihah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sehingga ketika datang fitnah-fitnah, syubhat, kerancuan dalam agama, taib, telah dididik dengan pendidikan agama yang baik. Demikian pula sejak kecil dididik dengan akhlak yang baik. Kenapa? Karena bapaknya berakhlak yang baik, ibunya juga berakhlak yang baik. Nah, sudah mengerti malu, ya. Sudah dipisahkan antara ya, laki-laki dan apa? Perempuan sudah dididik untuk na'am. Memiliki kekuatan jiwa bi'idnillahi azza wa jalla. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sesungguhnya Islam sudah mengajarkan tarbiyah ini jauh-jauh hari sebelum apa? Adanya anak itu lahir. Dan ini bi'idnillah akan menjadi sebab selamatnya anak-anak dari fitnah syubhat wa syahwat. Ikhwatul kiram rahiman wa rahimakumullah. Setelah anak itu lahir, ini hanya sekedar contoh-contoh ma'asyiral muslimin. Semoga dengan sebagian contoh ini bisa memberikan gambaran bahwa Nabi alaihi salatu wasallam telah mengajarkan kepada kita tarbiyah yang demikian sempurna. Bagaimana tidak sempurna? Sementara itu adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Ketika lahir. Diperintahkan orang tua untuk memberi nama yang baik. Diberi nama dengan nama-nama yang apa? Yang baik. Ini memberikan pengaruh. Dikasih nama dengan nama-nama ya, yang mengandung penghambaan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman. Ini nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau diberi nama dengan nama-nama para nabi dan apa? Rasul. Ibrahim, Muhammad, ya, Musa, Ismail, ya, Nuh dan seterusnya. Asmaul Anbiya. Nama-nama para apa? Nabi. Atau nama-nama orang-orang yang saleh. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi wasallam perintah beliau untuk memberikan nama anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Ya. Di antaranya tadi Abdullah, Abdurrahman, kemudian nama-nama al-anbiya, nama-nama nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidak diragukan bahwasanya ini pun bagian dari apa? Tarbiyah. Pendidikan anak. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kemudian di antara yang penting juga untuk kita ya, ingat sebagai orang tua. Dan ini contoh yang ketiga dari tarbiyah anak-anak kita agar mereka diselamatkan dari fitnah-fitnah, kejelekan-kejelekan adalah mendidik anak-anak kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Jalla wa Ala, ma'rifatullah. Mengenal hak-hak Allah Azza wa Jalla. Ini pendidikan yang paling utama ya, yang diajarkan kepada anak-anak kita. Luqman al-Hakim ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat yang ke-13. Ya, ini juga contoh bagaimana syariat Islam ini mendidik anak-anak agar mereka mengenal siapa? Allah. Mengenal hak-hak Allah Azza wa Jalla. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan engkau mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang apa? Yang besar. Dan itu dinasihatkan oleh Luqman dengan cara yang lembut. Nah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya dan dia senantiasa memberikan nasihat, mau'izhah kepada anaknya. Dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Coba lihat panggilannya. Ya bunayya. Wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Naam. Betapa butuhnya seorang anak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban yang paling wajib dalam kehidupan manusia. Untuk inilah manusia diciptakan. Ya. Yeah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sehingga ini menjadi inti tarbiyah kita. Inti tarbiyah anak-anak kita. Mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Dikenalkan kepada mereka, Ain Allah, di mana Allah Azza wa Jal. Allah fis sama, Allah di langit. Di atas seluruh makhluknya. Ya. Yeah. Adapun ilmu Allah di mana-mana ilmunya, yakni tidak ada yang luput dari ilmunya siapa? Allah. Adapun zatnya Allah Azza wa Jal, fauqa sab'i samawat, di atas 7 lapis langit. Fauqal arsh, di atas arsh. Sebagaimana Allah berfirman dalam banyak ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan ketinggian zat Allah Azza wa Jal. A'amintum man fis sama', apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas langit? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Azza wa Jal, ya, berada di atas ars, istiwa, di atas ars. Naam. Kenalkan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenalkan sifat-sifat Allah, nama-namanya. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, ya, Allah Al-Ghafur. Dikenalkan. Sehingga anak itu akan mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mencintai Allah. Seperti yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jal dalam ayat Al-Quran ini. Mengisahkan kisah siapa? Luqman Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, terkait dengan pendidikan anak juga. Dan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah mendidik anak untuk mereka ya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan a'zamul ibadah ba'da tauhid huwa salat. Salat, diajari salat. Di waktu yang masih apa? Ya, masih awal dalam kehidupan mereka. Yaitu ketika berumur berapa tahun? 7 tahun. Ini sesuatu yang sudah menjadi ketentuan syariat. Ya. Didik anak untuk bisa mereka melakukan sholat. Di umur 7 tahun, wajib saya sebagai bapak, Anda sebagai bapak dan ibu, untuk memerintahkan anak-anak mereka, anak-anak kita, sholat. Di umur berapa tahun? 7 tahun. Kama qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ya, muru auladakum bis salati wahum abna'us sab'in. Muru auladakum bis salati wahum abna'us sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk melakukan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Yang dimaksud dengan memerintahkan mereka sholat bukan hanya sekedar al-amr fi fi'lis sholat, ayo sholat, enggak. Tetapi yang dimaksud dengan kita memerintahkan mereka sholat juga mengajari mereka dan merintahkan mereka hal-hal yang terkait dengan sholat itu. Syurutus sholat, ya. Bagaimana mereka berwudu, ajari mereka. Menghadap kemana mereka, apa? Sholat, ajari mereka. Bagaimana kaifiyah sholat, ajari mereka. Ajari mereka membaca ayat atau surah Mada Al-Fatihah. Diajari mereka doa-doa sholat. Sehingga mereka betul-betul sholat kepada Allah dalam keadaan sempurna. Dalam keadaan mereka melaksanakan rukun-rukun dan kewajibannya. Dan menunaikan kekhusyuannya. Nah, jangan dibiarkan anak-anak sholat bermain-main. Sekarang subhanallah ya, ada anak-anak sudah 10 tahun sholat di masjid jorok-jorokan. Tahu jorok-jorokan ya. Ya, sambil corok sana ketawa sholat, ya, batal sholatnya 10 tahun itu loh, ya, atau bahkan kadang ya lebih dari itu. Kenapa demikian? Karena pendidikan yang tidak ya benar, ya, ini hanya sekedar perintah sholat, bukan seperti itu. Harus difahami yang dimaksud dengan memerintahkan anak untuk sholat adalah mengajari mereka wudhu dengan baik dengan sempurna, mengajari sholat mereka dengan baik dan sempurna, memerintahkan mereka dan mengawasi mereka. Ya. Perintah untuk sholat itu yaitu semuanya. Ya. Bangunkan sholat subuh dengan rifak, dengan lembut, ya, walaupun mereka belum sholat berjamaah di mana? Di masjid. Terus sabar, ya. Latihan, ya, bisanya hanya baru jam 5:30, belum terbit matahari labas. Nah, mungkin awal-awal yang pertama susah sekali. Ya. Nah, jam 7 baru bangun, ya. Susah sekali memang anak ini, tapi labas. Ya. Yang penting sholat, bangun sholat. Ya. Lama-lama kita setelah sehari, dua hari, tiga hari, sambil kita ingatkan sholat itu sebelum terbit matahari. Ya. Allah merintahkan kita, sudah dikenalkan Allah sebelumnya. Sehingga pengagungan kepada Allah itu apa? Ya. Ada. Oh iya, Bi. Betul, sudah sejak kecil dikenalkan siapa Allah. Bukan sejak umur 7 tahun kita mengenalkan dia siapa. Allah sejak kecil. Dan sesungguhnya sejak kecil dia sudah melihat ayahnya, ibunya. Bagaimana sholat, bagaimana baca Quran, bagaimana adab akhlaknya. Ya. Dan pendidikan itu bukan dimulai sejak 7 tahun, bukan. Bahkan tadi sebelum mereka apa? Lahirkan demikian ya. Ya. Tetapi yang kita maksud adalah amalan sholat ini. Amalan sholat itu kita perintahkan, yakni wajib atas kita sebagai bapak dan ibu, wajib untuk memerintahkan mereka, mengiringi mereka itu sejak umur 7 tahun. Subuh, zuhur, asr, maghrib, isya, subuh lagi, zuhur, asr, maghrib, isya, terus selama 3 tahun. Jangan bosan. Dicatat itu pahalanya di sisi Allah. Dicatat. Jangan merasa bosan. Mereka buah hati kita. Wabillahi taufik. Mereka yang insya Allah akan mendoakan kita. Dan dengan sebab itu akan berlipat ganda pahala kita. Insya Allah ta'ala. Investasi besar yang harus kita pikirkan. Jangan kemudian kita lemah. Subuh, zuhur, asr, maghrib, isya. Ini diantara ibadah yang kita ajarkan atas mereka. Yaitu ibadah mana? As-salah. Semuanya diajarkan. Diantara, taib, mana bukti dan contoh bagaimana berhasilnya Rasulullah SAW dalam mendidik anak-anak untuk sholat. Ini tadi kisah. Siapa? Amr ibn Salamah. Umur 7 tahun sudah mengimami. Dan hafalannya banyak. Ya, berarti sebelumnya sudah mulai menghafalkan. Ya atau tidak? Sudah mulai menghafalkan sebelumnya. Tetapi untuk kemudian anak itu sah sholatnya, kemudian apa namanya masuk ke dalam shaf atau bahkan menjadi imam, itu ada syarat tamyiz, ya, umur sudah 7 tahun, mumayyiz. Ya. Kalau anak mau ikut-ikutan sholat 5 tahun tidak masalah, ya. Namanya anak ingin ikut sholat abinya, tapi jangan ditaruh di tengah, memotong apa namanya shaf, ya, taruh di pinggir. Atau ikut sholat bersama uminya di rumah, ya, anak-anak dididik. Tapi belum wajib bagi kita untuk terus apa namanya memerintahkan. Ya. Mereka sholat ternyata hanya satu rakaat kemudian salam. Ya, anak-anak masih berapa? 5 tahun sudah biarkan. Ya. Dia sudah senang sholat. Tapi kalau sudah umur 7 tahun, satu rakaat salam ya diingatkan. Ya. Sholat subuh bukan satu rakaat. Sholat subuh itu 2 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Jadi semua diajarkan kepada mereka itu. Nah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ini diantara yang diajarkan. Termasuk juga yang diajarkan untuk mereka adalah akhlak dan adab yang baik. Yang dengan itu akan selamat dari syahwat, fitnah syahwat. Sejak kecil sudah dipisahkan antara laki-laki dan apa? Perempuan dalam tempat tidur mereka. Kata Nabi SAW, wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidur apa? Mereka. Naam, pisahkan. Walaupun saudara kandung, walaupun saudara sebapak, walaupun saudara seibu, mahram, ya kalau mereka besar, ya tak boleh mereka menikah, mahram terus, ya, abadan, ya selama-lamanya mahram, tetapi ya dididik akhlak mereka ini. Di antaranya dengan memisahkan tempat tidur mereka, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau bisa dipisahkan bednya, ya, pisahkan bednya. Ya. Lebih baik lagi kalau dipisahkan apa namanya kamarnya. Ini kamar untuk ghurfah untuk rijal, ini ghurfah untuk nisa. Ya. Diajari, diberi adab, ya. Diajari akhlak, adab. Ya. Wabillahi taufik. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Demikian pula seorang bapak dan ibu harus menjaga aurahnya. Ya, ketika anak-anaknya sudah mulai mengerti tentang aurat dan nisa. Ya. Jangan karena ini anaknya, kemudian tidak apa namanya menjaga aurah, agar mereka apa namanya memiliki ya, sifat malu dan seterusnya, akhlak yang baik. Ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Dan ini terus pendidikan anak ini. Ketika ada kesalahan, terus dibimbing. Adalah Nabi alaihi salatu wasalam, di antara bentuk ya tarbiyah yang diajarkan oleh Nabi adalah perhatian dengan penuh kelembutan, arifq. Pendidikan itu bukan sehari dua hari, tidak, namun selama kita namanya hidup mengiringi mereka. Ketika makan ya kita didik mereka, kita nasihati mereka. Adalah Rasul alaihi salatu wasalam ketika ya bersama dengan Amr ibn Salamah. Taib diajari oleh Nabi adab. Diajar oleh Nabi untuk mengenal Allah, bersyukur kepada Allah. Ya gulam, samillah. Wahai anakku, sebut nama Allah. Ketika makan, wakul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik. Dan makanlah yang paling dekat denganmu. Diajari oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Perhatian. dalam adab ini saja diperhatikan, ya atau tidak oleh Nabi, diperhatikan. Apalagi kemudian melihat ada ya kesalahan dalam ucapan, kok kasar anak saya ini, coba dikorek, diperhatikan apa sebabnya, dinasihati dan terus diiringi. Ya. Kalau ada perubahan, anak saya laki-laki kok ya apa namanya kok kurang semangat ya, sifat rujulahnya ini ya, sifat kelaki-lakiannya ini kok ya kok kurang, ada apa ini namanya? Ya, ternyata mainannya dengan apa namanya ya, perempuan-perempuan tetangganya sambil pegang boneka, oh ya ini bahaya ini namanya, harus kita apa namanya ajari, sini nah, ya, kamu itu laki-laki ya ajari sesuatu yang kemudian apa ya tadi, kenapa dipisahkan laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita dalam apa, dalam tidur. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, perhatian yang terus ini yang menjadi salah satu ciri khas tarbiyah Nabi alaihi salatu wasallam. Perhatian yang terus. Ketika makan diperhatikan, ketika berjalan diperhatikan. Coba Nabi alaihi salatu wasallam berjalan bersama dengan Hasan atau Husain. Ya. Di tengah jalan Hasan nemu korma dimakan. Ya. Nabi khawatir korma itu adalah korma apa? Sodakoh. Ini kekhawatiran Nabi. Sementara keluarga Nabi, Ahlul Bait tidak boleh makan apa? Sodakoh. Ya. Ya. Sampai yang seperti ini diperhatikan. Artinya pengiringan ini terus. Beliau langsung masukkan jari telunjuk beliau ke dalam mulut siapa? Hasan. Sambil dikeluarkan. Qih, qih. Keluarkan. Ya. Haram atas apa namanya? Keluarga Rasul alaihi salatu wasallam ahlul bait untuk makan sedekah, khawatir itu. Nah, artinya pengiringan. Menginjak anak itu umur-umur apa namanya dewasa, ya masa puber, ini harus diperhatikan, ya. Disebutkan di dalam hadis ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud, ini menunjukkan perhatian Nabi yang terus-menerus. Dan beliau berusaha untuk memberikan solusi. Beliau berusaha untuk memberikan apa perhatian, jalan keluar, terus diperhatikan. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan la najidu syai'a." Kita dulu bersama dengan Nabi. Namanya bersama ya, subhanallah ya. Sampai sahabat mengatakan bersama dengan Nabi betul-betul diperhatikan oleh siapa? Nabi. Nah, ketika itu kita syabab, masih para pemuda. Ya, masih para pemuda. Ya. Taib. La najidu syai'an, kita tidak punya apa-apa. Ya, fakir, tidak punya kemampuan. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada kami, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, fa innahu lahu wija'." Subhanallah, Nabi mengatakan, punya perhatian kepada apa yang sedang ada pada diri-diri para sahabat. Yang muda, yang ada pada diri mereka, gejolak dan seterusnya. Nabi mengatakan, ya ma'syaros syabab, wahai para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah. Kalau kalian memiliki kemampuan, fatazawaj, menikahlah. Nah, fa'innahu aghaddulil basar, itu lebih menundukkan mata pandangan. Wa ahsanulil farj, dan lebih menjaga kehormatan, kemaluan. Wa man lam yastati'a. Coba Nabi memberikan apa perhatian, solusi. Yang tidak mampu, fa'alaihi bimada fisaw, berpuasa. Fa'innahu lahu wija', karena sungguh bagi dia apa wija'. Ya. Nah, atau diarahkan kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Ya, perhatian terus. Ya. Perkara-perkara yang produktif. Ya, yang membangun mentalnya, jiwanya. Ya, dilatih berenang, ya, dilatih olahraga, ya. Dilatih bela diri agar tubuhnya apa namanya baik, berkembang, ya, sikap dan sifat rujulahnya kelaki-lakinya juga apa ya ada, karena dia nanti akan jadi kepala keluarga, pemimpin, qawwam ya, ala nisa di tengah keluarga ya, ajari mereka ini namanya. Thayyib, wabillahi taufik. Intinya ma'asyiral muslimin, pendidikan Nabi ini adalah pendidikan yang diantara keistimewaannya adalah perhatian yang luar biasa. Solusi-solusi yang diberikan juga solusi-solusi yang sesuai dengan perintah Allah dan apa? Rasulnya. Ya. Yeah. Sampai anak kecil di pinggir jalan menangis pun diperhatikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau mendapatkan ada seorang yang sedang menangis, ya. Yeah. Taib, karena sedang bermain burung-burungnya mati, menangis. Didekati oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair? Wahai Abu Umair, ma fa'ala Nughair? Ya. Apa yang sedang dilakukan oleh burung pipitmu, burung kecilmu ini? Ya. Dihibur oleh siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, intinya ma'asyar muslimin, ya, pendidikan anak itu, ya, harus dilakukan secara kontinu dan terus-menerus. Agar mereka betul-betul terdidik dengan baik, terbimbing dengan baik, ya, diselamatkan dari apa? Terselamatkan dari fitnah, syubhat dan syahwat. Taib yang terakhir barangkali ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah, jauhkan mereka dari perkara-perkara yang membahayakan. Ya. Perkara-perkara yang membahayakan. Ya. Taib. Seperti tadi Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menjauhkan putranya Al-Hasan atau Al-Husain, cucu beliau untuk apa namanya? Masuk ke dalam perut sesuatu yang apa? Yang membahayakan. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang masuk dalam akalnya? Pemikiran-pemikiran yang rusak, pemikiran-pemikiran yang sesat. Masuk dalam hatinya keyakinan-keyakinan yang tidak baik. Tanamkan dalam jiwa mereka perkara-perkara yang baik. Dan jauhkanlah dari perkara-perkara yang tidak baik. Ya. Baik itu sifatnya materi, kelihatan, atau immateri, atau tidak kelihatan. Nah, wabillahi taufik. Ada satu yang saya terlupa di sini, penting juga untuk diingatkan. Dan ini adalah termasuk bentuk tarbiyah yang diajarkan oleh Nabi. Dan ini adalah tarbiyah salafun as-salih. Adalah mengantarkan anak untuk memiliki toladan dalam kehidupannya. Siapa yang seharusnya dicontoh dalam kehidupannya? Sehingga kalau seandainya bapaknya mati, ibunya mati, dia ngerti siapa yang seharusnya dicontoh. Ya. Tentunya yang dicontoh di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Dan termasuk juga mengenal generasi yang terbaik, sahabat. Oleh karena itu di antara riwayat, ya. Kanu yu'allimuna abna'ahum hubba Abi Bakrin kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Ya. Disebutkan dahulu salaf kanu yu'allimuna abna'ahum, mengajari anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan tentunya sahabat yang lain. Kama yu'allimuna as-surata kama yu'allimunahum as-surah min al-Qur'an, sebagaimana mengajarkan surat dari apa? Al-Qur'an. Ya. Kenalkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya. Bagaimana mereka perjuangannya, bagaimana mereka ya kepahlawanannya. Ya. Dan ini semuanya sedang diupayakan oleh musuh-musuh Islam agar kaum muslimin, anak-anak muslimin tidak mengenal generasi itu. Ya. Diganti dengan tokoh-tokoh fiktif, tokoh-tokoh khayalan. Iya kan? Demikian. Yang ada dalam benak anak-anak ini bukan itu. Ya. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Nah, beberapa hal yang mungkin bisa kita ingatkan. Dan ini semuanya tidak akan berhasil kecuali dengan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Sehingga di antara yang dilakukan oleh para salihin, al-mu'minun, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jal, mohon bantuan agar mereka berhasil dalam mendidik anak-anak mereka. Mereka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan hendaknya kita serius di dalam apa namanya mendidik anak-anak kita. Alhamdulillah sekarang ya ada banyak ya tempat-tempat marakiz, markas-markas dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnati wal jamaah yang berusaha untuk mendidik anak-anak mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Dan hendaknya selalu diperhatikan oleh para pengampu, ya ma'ahid, pondok-pondok pesantren, bagaimana agar anak-anak itu mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya, mengenal Rasul alaihi salatu wassalam, sedini mungkin untuk mereka mencintai Al-Quranul Karim, menghafalkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan mereka. Ajari mereka sholat dengan baik. Ajari mereka adab dan akhlak yang baik. Adab keseharian. Bagaimana mereka makan. Bagaimana mereka berpakaian. Bagaimana mereka bergaul. Ilakhirnya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Mereka adalah investasi seorang tua. Yang ketika mereka mati. Orang tua mati. Maka kita masih berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga terus mengalir pahala kepada kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluh," jika seorang itu mati akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, di antaranya waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Baik. Ini barangkali ikhwatul kiram yang bisa kita sampaikan.